Siang bro. Yo bro. Kau pembohong dan kau pendusta. Mengapa paling cinta karena melihat dia banyak rupiah. Dia lelaki, aku lelaki. Dia punya cinta, aku pun sama. Yupala apa? Spesial buat kamu-kamu semuanya yo. SNP seluruh Indonesia. Yeah bro. Asik. Seperti kincu merah menghiasi bibirmu. Pagi kau ucapkan, sore hilang cintamu. Luka dalam